Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita bisa belajar bersama membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaAllah di kesempatan pagi ini kita akan mengupas tentang hukum keberadaan barang gadai dalam akad mudharabah. Hukum adanya gadai dalam akad mudharabah. Sebagai pengantar, kita pernah membahas tentang keberadaan akad gadai yang itu bisa digabungkan dengan akad-akad yang lain. Jadi tentang macam-macam akad yang dulu pernah kita bahas ya. Ada akad yang disebut dengan akad tausiqat. Akad tausiqat ini bisa digabungkan dengan akad apapun. Dan ini salah satu di antara keistimewaan akad tausiqat. Sehingga bisa digabungkan dengan akad komersil, bisa digabungkan dengan akad apalagi? Tabarruat, akad sosial, bisa pula digabungkan dengan akad syarakah. Seperti mudharabah dan musyarakah. Akad tausiqat, di sini kalau kita ganti dengan gadai, salah satunya adalah akad gadai, maka bisa digabungkan dengan akad komersil, bisa digabungkan dengan akad tabarruat, bisa digabungkan dengan akad syarakah. Sekarang kita akan memberikan contoh. Di sini terjadi akad syarakah, yang ini merupakan akad utama. Kemudian ada akad gadai, yang ini merupakan akad tambahan. Ini utama, yang ini tambahan. Dan tambahan ini sebagai syarat bagi akad utama. Bagaimana praktek akad seperti ini, hukumnya diperbolehkan, dan ini tidak masuk dalam pelanggaran menggabungkan dua akad dalam satu akad. Karena akad gadai bisa dimasukkan ke semua akad. Dan tidak melanggar ketentuan menggabungkan dua akad dalam satu akad. Baik. Dengan bukti, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan bolehnya akad gadai dalam akad utang. Sehingga akad utang yang paling sensitif. Ya. Di situ, ketika diperbolehkan adanya gadai, menunjukkan bahwasanya akad ini bisa digabungkan ke akad apapun. Bisa digabungkan ke akad apapun dalam praktek muamalah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kamu dalam kondisi safar dan kamu tidak menjumpai tukang catat, farihanun maqbudah, maka bisa ada barang gadai yang diserah terimakan. Di situ ada lafaz farihanun maqbudah. Coba kita baca ayatnya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba. Kalau kamu dalam kondisi safar dan kamu tidak menjumpai tukang catat. Farihanun maqbudatun, maka berikan barang gadai yang diserah terimakan. Di sini dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 283. Dalil bahwasanya dalam akad gadai diperbolehkan digabungkan dengan akad utang. Sehingga jika diperbolehkan dalam akad utang, maka dalam akad yang lain tentunya lebih ringan. Karena seperti yang kita tahu, akad utang adalah akad yang paling sensitif dengan keberadaan tambahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keberadaan barang gadai dalam akad mudharabah. Bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudharib? Bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudharib? Akad tausiqat bisa kita sisipkan dalam semua akad, termasuk akad gadai, karena akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Kenapa tidak disebut tidak mempengaruhi kondisi akad? Karena secara fungsi, akad tausiqat secara fungsi adalah untuk menjamin kepercayaan. Secara fungsi akad tausiqat adalah dalam rangka menjamin kepercayaan, sehingga tidak memberikan pengaruh kepada perpindahan hak milik, tidak memberikan pengaruh terhadap perpindahan hak guna, dan seterusnya. Sifatnya hanya memindahkan, sifatnya hanya untuk jaminan kepercayaan. Baik. Hanya saja dalam akad mudharabah dan musyarakah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh salah satu pihak, kecuali jika pihak kedua teledor atau tidak amanah. Dalam akad mudharabah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh salah satu pihak, kecuali jika pihak kedua teledor atau tidak amanah. Dalam akad mudharabah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh salah satu pihak, kecuali jika mereka teledor atau tidak aman. Karena itu, fungsi barang gadai yang diserahkan oleh pihak mudharib kepada sahibul mal ada dua keadaan. Fungsi barang gadai yang diserahkan pihak mudharib kepada sahibul mal ada dua keadaan. Yang pertama adalah barang gadai sebagai jaminan untuk resiko kerugian. Barang gadai dijadikan sebagai jaminan resiko kerugian. Gadai semacam ini tidak diperbolehkan karena resiko kerugian tidak boleh ditanggung secara sepihak. Sehingga tidak boleh misalnya sahibul mal memberikan modal senilai 100 juta tanggungan untuk modal. Di sini ada yang salah ketik. Ini Anda ganti ya. Bagi jamaah yang memiliki buku di halaman 46. Disyaratkan jika mudharib disyaratkan. Jika mudharib disyaratkan, harus menyerahkan pertanggungan untuk modal, au sahman atau saham minal wadhi'ah akibat resiko kerugian. Fasyartu batilun, maka persyaratan ini batal. La na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika mudharib disyaratkan harus menanggung resiko rugi, maka syarat ini batil. Dan kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Selanjutnya, barang gadai fungsi yang kedua. Kalau tadi difungsikan dalam rangka untuk jaminan terhadap risiko kerugian, yang kedua adalah barang gadai dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, bukan jaminan risiko rugi. Dalam arti fungsinya adalah untuk membuktikan keseriusan dan amanah pihak mudharib dalam mengelola harta. Namun jika terjadi resiko kerugian di luar keteladuran mudharib, barang gadai tidak boleh disita oleh sahibul mal. Karena fungsinya hanya untuk kepercayaan. Tanggung jawab ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi pemegangnya, mirip seperti gosok. Kalau terjadi teledor, maka yang bertanggung jawab adalah pemegangnya, mirip seperti gosok. Baik. Li'annaha idzan madmunatun 'ala man hiya fi yadi asbahat al-ghusub. Karena ketika teledor, maka dia harus dijamin oleh orang yang membawanya. Yang jaga teledor, maka dia harus jamin. Yang apa misalnya, yang nyewa teledor, dia harus jamin. Termasuk juga mudharib, pengelola usaha. Apabila dia teledor, maka dia harus menjamin kerugian itu. Wallahu a'lam. Keterangan ini juga menjadi dasar salah satu pasal dalam Al-Ma'ayir Syar'iyah yang diterbitkan oleh AOIV tentang mudharabah di mi'yar nomor 13 pasal yang ke-6. Yajuzu li rabbil mali akhdhu dhamanatil kafiyah wal munasabati minal mudharabah. Boleh bagi pemilik modal, rabbul mal berarti sahibul mal, untuk mengambil jaminan al-kafiyah yang layak, wal-munasabah yang sesuai, minal mudharabah dalam akad mudharabah. Bisyartin alla yanfudha rabbul mal hadhihi dhamanat illa idha thabata at-ta'addi aw at-taqsir aw mukhalafatu syuruti aqdil mudharabah. Dengan syarat Rabbul mal, pemodal, tidak akan menyita jaminan itu. La yanfudhu Rabbul mal hadhid dhimanat. Rabbul mal tidak akan menyita jaminan itu, kecuali jika ada tindakan tidak amanah, keteledoran, atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah. Ya. Sehingga tidak diperbolehkan yang namanya barang jaminan difungsikan sebagai ganti resiko. Karena itu sekali lagi, fungsi jaminan hanyalah untuk masalah kepercayaan dan menjaga amanah, bukan untuk ganti rugi resiko kegagalan. Baik, dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa fungsi akad tausikot akan terjaga dalam mudharabah. Kita buat kesimpulan di sini, adanya barang jaminan adanya barang jaminan. Ada dua keadaan, difungsikan sebagai ganti, sebagai jaminan terhadap resiko. Difungsikan sebagai jaminan terhadap resiko, kerugian. Ini hukumnya tidak boleh. Pada asalnya dilarang. Pada asalnya tidak boleh. Kecuali dalam kondisi ada teledor. Teledor dari pihak siapa? Mudharib. Kecuali mudharib teledor. Nah, itu lebih ringkas ya. Kecuali mudharib teledor. Jika mudharib teledor, maka jaminan bisa dijadikan sebagai ganti atas risiko kerugian. Yang kedua, jaminan yang fungsinya untuk kepercayaan. Sehingga begitu sahibul mal menyerahkan barang jaminan dan dia sudah merasa percaya kalau harta ini akan dimanfaatkan dengan baik karena ada jaminan ini, maka itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya barang jaminan ini berfungsi. Ya, barang jaminan ini berfungsi dengan dia memegang barang jaminan itu, dia melihat mudharib kayaknya kok serius dalam masalah ini. Jika terjadi resiko di luar teledor, maka jaminan tidak boleh dieksekusi. Nah, dalam hal ini, yang namanya teledor, ada tiga jenis, ada tiga bentuk. Teledor ada tiga bentuk. Sebagaimana keterangan yang dicantumkan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyah. Teledor ada tiga bentuk. Yang pertama adalah at-ta'addi. Yang kedua at-taqsir. Yang ketiga mukhalafatu syurut. At-ta'addi, at-taqsir, dan mukhalafatu syurut. Teledor ada tiga bentuk. Yang pertama ta'addi. Apa itu ta'addi? Ta'addi adalah melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Misalnya, ada orang yang Anda pasrai untuk mengelola kambing, nanti kalau panen akan dijual pada waktu kurban. Lalu ternyata kambing itu sering ditunggangi. Ditunggangi, dipakai untuk adu domba ya. Iya, namanya apa? Adu kambing. Dipakai untuk adu domba ya. Mereka saling tumbukan. Sampai akhirnya ada yang mati, ada yang gegar otak, ada yang sakit dan seterusnya. Sehingga rugi usaha itu. Maka dia melakukan ta'addi karena dia melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan dan nanti dia harus menanggung resiko kerugian. Yang kedua adalah at-taqsir. Yang kedua taqsir. Apa itu taqsir? Yang kedua adalah taqsir. Apa itu taqsir? Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. At-ta'addi dengan at-taqsir itu berkebalikan di kata tidak. Kalau at-ta'addi tidaknya berada di sini ya. Kalau at-taqsir tidaknya berada di depan. At-ta'addi adalah melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Taqsir adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kemudian satu lagi adalah mukhalafatu syurut, menyalahi kesepakatan. Bisa jadi orangnya serius, sehingga dia tidak melakukan ta'addi dan tidak melakukan taksir, tapi dia menyalahi kesepakatan. Sebagai contoh, ada orang yang disuruh untuk dagang kambing, dikasih modal untuk dagang kambing. Ternyata dipakai untuk dagang cilok. Jauh sekali dari kambing ke cilok. Dan dia serius dalam perdagangan cilok itu. Sehingga dia tidak melanggar at-ta'addi dan juga tidak melakukan taksir karena dia serius dalam perdagangan itu. Namun qadarullah, ternyata perdagangan itu gagal. Sehingga dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan rugi. Maka dia tetap harus menanggung resiko rugi karena apa yang dia lakukan menyalahi kesepakatan. Atau misalnya pihak sahibul mal mensyaratkan, nanti kamu kalau jualan kayak gini, syaratnya ada ya. Kamu harus lakukan A, B, C, D. Ketika itu dilakukan, ternyata dilanggar. Ketika itu dilanggar, maka nanti dia berkewajiban untuk menanggung resiko jika terjadi kerugian. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ya. Keterangan yang pernah disebutkan tentang Hakim bin Hizam. Ada sebuah riwayat Hakim bin Hizam ya, dari Urwah bin Jubair radhiyallahu anhuma. Dari Urwah bin Jubair rahimahullah, beliau seorang tabi'in ya. Kalau Zubair sahabat, Zubair ibn Awam. Beliau menceritakan kebiasaan investasi yang dilakukan oleh sahabat Hakim bin Hizam. Kata Urwah bin Zubair, anna Hakim bin Hizam, bahwasanya Hakim bin Hizam, kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan. Beliau mensyaratkan kepada orang yang beliau kasih modal untuk akad muqaradah, untuk akad permodalan. Fa daraba lahu bihi. Lalu beliau menetapkan beberapa aturan berikut. Alla taj'ala mali fi kabidin ratbah. Modal saya tidak boleh kau gunakan untuk kulaan barang yang hidup. Fika dibin rotbah. Saya tidak mau kulaan kambing, unta atau barang hidup yang lainnya. Tidak mau. Wala tahmiluhu fi bahrin. Dan saya tidak mau kalau barang itu nanti harus dipindahkan melalui jalur laut. Sehingga jangan kau jualan ke Ethiopia atau ke daerah yang lain, ke Mesir dan seterusnya. Wala tanzila bihi fi batni masilin. Dan tidak boleh kau taruh barang itu di lembah yang di situ sering ada genangan air. Lalu kata Hakim bin Hizam, fa in fa'alta syai'an min dzalika. Kalau kamu lakukan salah satu dari hal itu, faqad dhaminta mali, maka kau harus ganti hartaku. Sehingga kalau sampai terjadi kerugian, kamu yang harus ganti. Faqad dhaminta mali. Jadi kenapa Hakim bin Hizam minta ganti? Karena mudharib jika melakukan salah satu dari tiga hal itu, berarti dia menyalahi kesepakatan. Ya, meskipun serius, tapi ketika dia menyalahi kesepakatan, maka dalam hal ini mudharabah tidak diperbolehkan. Dalam arti ketika terjadi resiko, mudharib berkewajiban untuk mengganti rugi atas semua resiko itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian coba kita lihat di bawahnya. Dan tentang hadis Hakim tadi ya, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mudharabah itu diperbolehkan dengan menggunakan skema muqayyadah. Disebutkan dalam Al-Ifsah yang dikutip oleh Syed Sabiq dalam Fikih Sunnah, innal mudharabata kama tasihhu mutlaqatan fa innaha tajuzu kadzalika muqayyada. Sesungguhnya mudharaba sebagaimana sah dilakukan secara mutlak. Mudharaba mutlak itu berarti enggak dikasih syarat. Dia mau pakai usaha A, usaha B, usaha C, terserah. Fa innaha tajuzu kadzalika muqayyada. Maka demikian pula diperbolehkan dengan akad muqayyada, dengan mudharaba muqayyada. Yaitu yang dibatasi dengan syarat tertentu. Sehingga ketika amil menyalahi persyaratan yang ditetapkan sahibul mal, jika usahanya gagal, maka amil yang ganti rugi semuanya. Baik, dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Jadi pendapat kedua ini adalah pendapat yang menyebutkan bahwa mudharaba itu boleh muqayyad. Karena ada yang mengatakan mudharaba itu semuanya harus mutlak, tidak boleh muqayyad. Tapi yang benar boleh muqayyad. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah hadis dari Urwah bin Zubair yang tadi kita baca ya. Tentang kebiasaan investasi Hakim bin Hizam. Dan tadi sudah kita baca, sehingga ini jadi dalil. Hakim bin Hizam ketika ngasih investasi, beliau itu tentukan. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Sudah? Lalu beliau mengatakan, fa in fa'alta syai'an min dzalika. Kalau kamu melanggar salah satu di antara kesepakatan ini, faqad dhaminta mali, maka kamu harus menanggung semua resiko kerugian dari hartaku. Ya. Demikian pula ketika dia melakukan teledor dengan salah satu pihak atau salah satu bentuk seperti yang tadi kita sebutkan, di antaranya adalah menyalahi akad atau menyalahi kesepakatan, maka nanti dia harus ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dia tanggung. Meskipun bisa jadi dia adalah orang yang serius dalam menanganinya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan satu pembahasan tentang mudharabah tidak atau diperbolehkan adanya barang gadai, namun fungsinya adalah sebagai jaminan kepercayaan dan bukan berfungsi sebagai jaminan atas risiko kerugian. Nah, insyaallah di kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas tentang biaya operasional mudharabah dan bolehkah meng-hire orang lain untuk bekerja dalam unit usaha yang itu bentuknya adalah mudharabah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal enggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu ah, belum ya. Ah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar ini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Wes. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di NB Store atau enggak? Klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam akad mudharabah terjadi kasus suatu karyawan menggelapkan uang usaha. Dalam hal ini karyawan penjaga toko menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan mudharib. Dalam jumlah yang cukup besar. Siapakah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Pemilik modal, mudharib, atau dianggap sebagai kerugian dalam usaha? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Baik. Anda mungkin perlu untuk menilai ya, apa saja hal normal yang harus dilakukan oleh seorang mudharib ketika dia meng-hire karyawan. Karena dalam hal ini kan, yang meng-hire karyawan itu adalah sistem yang dibuat oleh mudharib, melalui sistem yang dibuat oleh mudharib. Sehingga kalau di situ ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang mudharib, misalnya melakukan pengawasan, evaluasi kerja, dan seterusnya. Dari situ nanti akan bisa diukur ya, apakah keberadaan karyawan jahat seperti ini itu disebabkan karena keteledoran mudharib, salah milih orang, atau yang kedua karena mudharib tidak begitu perhatian terhadap karyawan. Apabila itu terjadi, maka mudharib melakukan tindakan teledor karena dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Namun jika yang terjadi, mudharib sudah biasa melakukan evaluasi, bahkan rutin. Tapi karena keterbatasan media, keterbatasan layanan ya, yang namanya nota itu semuanya pakai manual. Kemudian tidak ada CCTV yang mengawasi posisi kasir. Kemudian tidak ada apa lagi? Tidak ada pelengkap dan fasilitas yang lain untuk pengamanan. Dan itu sudah diminta oleh pihak mudharib agar sahibul mal menyediakan itu. Cuman sahibul mal tidak bersedia, biarkan saja suasananya seperti itu. Akhirnya peluang terjadinya penipuan besar. Karena tidak ada modal untuk pengamanan. Maka dari evaluasi ini, barangkali mungkin kita bisa putuskan bahwa mudharib tidak salah. Mudharib sudah melakukan evaluasi rutin, dia tiap hari kerja di situ, kemudian memantau, tapi yang namanya manusia kadang masih punya celah untuk menyembunyikan uang dari pihak perusahaan. Sehingga dalam hal ini yang menanggung resiko adalah pihak sahibul mal, pihak pemodal. Kesimpulannya, bisa dilakukan evaluasi untuk menentukan mana dari dua orang ini yang lebih mendekati sebagai penyebab resiko. Apakah mudharib ataukah sahibul mal? Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada usaha kontraktor. Jika akan mencari pemodal dan bagi hasil yang cocok untuk usaha kontraktor, semacam apa sistemnya Ustaz? Catatan, saya pemilik dan juga bekerja di usaha tersebut. Jazakallah. Coba diulang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada usaha kontraktor. Jika akan mencari pemodal dengan bagi hasil yang cocok untuk usaha tersebut, semacam apa sistemnya Ustaz? Catatan, saya pemilik dan juga bekerja di usaha tersebut. Pemilik dan sekaligus ikut bekerja? Iya Ustaz. Iya. Baik. Apabila ada pemodal yang mau terlibat dalam usaha kontraktor Anda, apa yang harus dilakukan? Yang bisa kami sarankan adalah kontraktor ini biasanya kan dia bekerja berdasarkan proyek ya. Dia bekerja berdasarkan proyek. Kalau misalnya Anda punya beberapa proyek, ada proyek A, proyek apa proyek? Proyek aja ya. Berdasarkan proyek ya. Anda punya banyak proyek, misalnya proyek A, ada proyek B, dan seterusnya. Proyek A didanai oleh Pak X, mudoribnya. Proyek B didanai oleh mudorib Pak Y. Sudah? Karena ini proyek yang berbeda, maka dana Pak X hanya berkaitan dengan proyek A. Demikian pula yang Pak Y hanya berkaitan dengan proyek B. Jika terjadi resiko terhadap proyek, misalnya terjadi resiko terhadap proyek A, maka Y tidak menanggung. Jika terjadi resiko terhadap proyek B, X tidak menanggung. Sehingga nggak bisa disilang seperti ini. Tidak bisa hasilnya itu disilang. Kenapa nggak bisa? Karena proyek ini terpisah. Yang kayak gini nggak bisa ya. Nggak bisa dibuat persilangan. Karena sifatnya terpisah. Baik. Selanjutnya, karena sifatnya terpisah dan tidak bisa dibuat persilangan, maka kerugian di salah satu proyek tidak menyebabkan semua pemodal jadi ikut dirugikan. Hanya pemodal di proyek itu yang dirugikan. Lalu jika nanti proyek ini ada hasil, maka dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatan antara pemodal dengan pengelola, Anda pengelola bekerja di situ, dan pemilik proyek, misalnya, Anda misalnya dapat 70%, lalu Pak X dapat 30%. Dari penghasilan bersih. Insya Allah tidak masalah, karena dalam hal ini, yang namanya porsi bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan. Tayib. Demikian pula dalam proyek B. Nanti apabila ada hasil, maka dibagi untuk porsi kerja dan porsi modal, masing-masing berapa persen. Jika sudah ketemu nilainya, nanti kemudian ke depannya kok ada hasil, maka bisa dibagi sesuai dengan angka-angka ini. Wallahu alam. Dan Anda yang bekerja tidak boleh ikut dapat gaji ya, nanti Anda akan mendapatkan bagi hasil. Nah. Baik, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, pertanyaannya tidak sesuai tema, tetapi karena sedikit darurat, jadi mohon nasihat dan pencerahannya. Tafadhali. Ustaz, bila kami telah berumroh atau berhaji, tetapi belakangan ini sering ada penawaran badal haji. Apakah sebaiknya yang dilakukan Ustaz, apakah boleh mengambil itu, atau sebaiknya bila ada dana atau rezeki, kita distribusikan untuk yang lainnya. Jazakumullah khairan. Badal haji untuk pribadi? Iya Ustaz. Berarti Anda sudah pernah haji ya? Sudah Ustaz, sudah haji dan sudah umrah. Kemudian mau melakukan badal haji untuk diri sendiri. Baik. Ya Ustaz. Karena ada penawaran Ustaz. Ada penawaran maksudnya? Apakah diambil atau sebaiknya dananya untuk yang lain? Oh baik. Nah. Baik, cukup Ibu? Ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, tentang masalah badal haji ya, ada beberapa batasan yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa batasan yang perlu kita perhatikan terkait badal haji. Coba kita bacakan di sini. Yang pertama, tidak sah menggunakan badal haji fi hajjatil Islam untuk haji Islam. Anil qadir, bagi orang yang mampu, alladhi yastati'ul hajja bibadanihi, dia mampu untuk melakukan haji dengan fisiknya. Tidak boleh membadalkan haji Islam bagi orang yang mampu untuk melakukannya secara fisik. Dia masih sehat, kemudian dia punya kemampuan secara finansial tentu saja ya, karena badal juga harus bayar. Secara keuangan dia punya, dia kemudian fisiknya juga masih sehat, maka tidak boleh membadalkan haji untuk haji Islam. Apa yang dimaksud dengan haji Islam? Haji Islam adalah haji yang pertama. Ibnu Qudamah mengatakan, la yajuzu ayyastaniba fil hajjil wajib may yaqdiru alal hajji binafsihi ijma'an. Tidak boleh bagi orang yang bisa melakukan haji karena fisiknya masih sehat, dia masih sanggup untuk melakukan haji, tidak boleh untuk diwakilkan kepada orang lain untuk haji yang wajib. Tidak boleh dia mewakilkan untuk pelaksanaan haji wajib kepada orang lain, bagi orang yang dia mampu untuk melaksanakannya sendiri. Ijma'an, dan kata Ibnu Qudamah ini berdasarkan ijma' ulama. Ibnu Mundhir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi, ulama' sepakat, alam anna man alaihil hajj, bahwasanya orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan hajjatul Islam, untuk melakukan haji Islam, yaitu haji yang pertama, itu disebut dengan haji Islam. Wa huwa qadirun ala ayyahujja, dan dia mampu untuk berhaji. Secara fisik dia mampu. La yujziu anhu ayyahujja ghairuhu anhu. Maka tidak sah apabila dia dihajikan oleh orang lain. Dia mampu sendiri, kenapa harus diwakilkan oleh orang lain? Sehingga dia harus menjalankannya sendiri. Baik. Ini catatan yang pertama. Yang kedua. Haji badal yakunu 'anil maridi maradun la yurja bar'uhu. Haji badal boleh digunakan untuk atas nama orang yang sakit yang tidak ada peluang untuk sembuh. Au 'anil 'ajizi bi badanihi, atau orang yang tidak mampu secara fisik. Atau atas nama mayyit. Dunal faqir wal 'ajiz bisababi dzarfin siyasi au amani. Selain untuk orang yang fakir atau orang yang tidak mampu untuk berangkat disebabkan karena suasana yang tidak aman. Ya. Suasana politik atau suasana yang tidak aman. Sehingga ini kalau nekat berangkat, wah Masya Allah bisa berbahaya, di sana sedang terjadi peperangan misalnya. Di sekitar Masjidil Haram. Kamu kalau berangkat pasti nanti akan ketembak misalnya. Atau berpeluang besar akan mendapatkan dampak buruk dari peperangan itu. Ada keterangan An-Nawawi. Wal jumhuru ala anna niyabata fil haji jaizatun anil mayyit. Jumhur ulama mengatakan bahwa badal haji itu diperbolehkan untuk atas nama mayyit. Wal ajizu al mayus min barihi. Dan orang yang lemah dalam posisi sakit yang dia sudah putus asa bisa mendapatkan kesembuhan. Wa'tadhara al-qadi Iyad an mukhalafati madhhabihim. Ya. Dan al-qadi Iyad menyampaikan pernyataan yang menyalahi madhabnya, yaitu Malikiyah. Li hadhil ahadits, berdasarkan hadis-hadis berikut, fi shaumi, tentang puasa atas nama mayyit dan haji atas nama mayyit. Bi annahu muttarib, bahasanya hadis itu statusnya adalah hadis yang goncang. Sehingga tidak sah. Wa dha udrun batil, dan ini alasan yang tidak benar. Wa laisa fil hadithi ittirab, karena dalam hadis itu tidak ada sisi yang goncang. Wa yakfi fi sihhatihi ihtijaju muslimin fihi fi sahihihi. Dan cukup untuk kita sebut sebagai hadis yang sah apabila Imam Muslim menyebutkan hadis itu dalam kitab sahihnya. Ini keterangan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wattafaqa man ajaza an-niyabata fil haji. Ulama sepakat yang membolehkan adanya badal haji, ala annaha la tujzi', bahwasanya badal ini tidak sah, fil fardhi, untuk haji yang wajib. illa an mautin aw ghadabin ay shalal fala yadkhulul marid, kecuali bagi orang yang mati, orang yang telah meninggal dunia, atau ghadabin ay shalal, orang yang dia tidak mampu untuk bergerak karena dia lumpuh. Fala yadkhulul marid, maka tidak masuk di dalamnya adalah orang yang sakit. Li'annahu yurja bar'uhu, karena dia masih ada harapan untuk sembuh. Walal majnun, demikian pula orang yang gila. Li'annahu la turja, li'annahu turja ifaqatuhu, karena ada harapan dia bisa sembuh. Walal mahbus, demikian pula orang yang tertahan disebabkan karena situasi politik. Li'annahu yurja khalasuhu, karena diharapkan nanti dia akan bisa membebaskan diri darinya, seperti kondisi corona. Nanti ini akan berakhir, tapi kapan? Wallahu a'lam. Walil fakir li'annahu yumkinu istighna'uhu, demikian pula tidak berlaku untuk orang fakir yang mungkin nanti akan menjadi kaya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ada syarat yang lain. Haji badal tidak berlaku untuk orang yang tidak mampu secara materi, karena haji gugur kewajibannya bagi orang fakir. Haji badal hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu secara fisik, kaya tapi badannya enggak kuat. Nah, itu bisa dibatalkan. Baik, kemudian yang keempat, la yajuzu li ahadin ayyajuza ayyahujja an ghairihi illa ayyakuna qad hajja an nafsi. Tidak boleh bagi seseorang untuk menghajikan orang lain kecuali jika dia sudah haji atas nama dirinya sendiri, sudah pernah haji. Fa in fa'ala fataqa'u hujjatahu an nafsihi la an ghairihi. Ya. Jika dia melakukan itu, fataqa'u hajjatuhu an nafsihi. Maka jika dia lakukan itu, hajinya tetap berlaku bagi dirinya, bukan bagi orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang melakukan ikrar ketika di miqat sambil mengatakan labbaikallahumma hajjan an syubruma. Ya, labbaikallahumma hajjan an syubruma. Ya Allah, ini adalah haji atas nama Syubruma. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man Syubruma? Siapa Syubruma?" Kemudian jawab orang ini, "Akhun li, dia adalah saudaraku yang telah meninggal dunia." Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah berhaji?" "Belum." "Kalau begitu kamu haji dulu, baru nanti menghajikan Syubruma." Selanjutnya, yang nomor 5, diperbolehkan bagi wanita untuk menghajikan atas nama lelaki, sebagaimana lelaki boleh menghajikan atas nama wanita, boleh jadi batal haji. Kemudian yang keenam, tidak boleh bagi seorang untuk menghajikan dua orang atau lebih. Fi hajjatin wahida, dalam satu perjalanan haji. Walahu ayya'tamira an nafsi, dia boleh umrah atas nama dirinya atau yang lainnya. Wa yahujja an akhar, dan dia berhaji atas nama orang lain. Kemudian yang ketujuh, la yajuzu li ahadin ayyakuna qasduhu minal hajji an ghairi akhdul mal. Tidak boleh bagi siapapun yang menjadi batal haji, tujuan dia batal adalah dalam rangka mendapatkan harta. Wa innama yakunu qasduhu al-hajja wal-wusula ila tilkal amakin al-muqaddasa. Namun, maksud dan tujuan dia adalah melakukan haji dan sampai di tempat-tempat suci itu, di Mekah dan sekitarnya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada nomor 8. Idza matal muslimu wa lam yaqdi fardhatul haji wa huwa mustakmilun li syuruti wujubiha wajaba ay yahujja anhu min malihi. Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia dan dia belum menunaikan haji yang wajib, sementara dia sudah sempurna syarat-syaratnya, maka dia wajib untuk dihajikan dari hartanya pribadinya. Alladhi khalafahu, yang telah menjadi warisannya. Baik dia pernah berwasiat maupun tidak berwasiat. baik dia pernah berwasiat maupun tidak berwasiat. Kemudian, hal lilladzi yahujju an ghairihi ajrun al-ajrul haji kamilan wa yarji'u ka yaumin waladatu ummu. Apakah orang yang menghajikan orang lain mendapatkan pahala sebagaimana yang dihajikan, pahala haji sempurna, sehingga dia keluar dari atau selesai haji seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Kemudian di sini ada jawaban yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Wa amma taqwimu hajjil mar'ati an ghairihi hal huwa ka hajjihi an nafsihi aw aqalla fadlan aw akthar. Fadzalika raji'un ila Allah subhanahu. Ya. Ini kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kata ulama Lajnah, apakah orang yang menghajikan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu bahas masalah pahala seperti ini. Kemudian yang nomor 10, yang paling afdol adalah anak menghajikan orang tuanya. Kerabat menghajikan kerabat dekatnya. Fa in istajara ajnabiyan jaza. Tapi kalaupun dia menyewa orang lain, hukumnya diperbolehkan. Nah, wallahu alam. Kemudian ini ada beberapa catatan. Tidak disyaratkan bagi orang yang menghajikan orang lain untuk diketahui namanya. Tapi cukup. Ya. Cukup dengan niat haji atas nama dia. Ya. Di sini ada jawaban Lajnah. Faman arafta ismahu, apabila kau mengenal namanya, di kalangan lelaki dan perempuan, fala iskala fihi, berarti tidak ada masalah. Wa man lam ta'rif ismahu, dan siapa yang dia tidak kenal namanya, fa innahu yajuzu laka an tanwiya anir rijali wan nisa minal a'mam wal akhwal ala sababi tartibi a'marihim wa awsafihim. Maka diperbolehkan untuk tetap niat haji atas nama lelaki maupun wanita, ya, baik dia paman maupun bibi, ala hasabi tartibi amarihim, sesuai dengan tingkatan umur mereka dan sifat-sifat mereka. Dan itu cukup dengan niat, tidak harus diiringi dengan penyebutan nama, karena Allah Maha tahu untuk siapa haji itu ditujukan. Kemudian ke-12, la yajuzu liman wukila bil haji an ghairihi ay waqila ghairahu illa birida man waqalahu. Tidak boleh bagi orang yang mewakilkan si A untuk berhaji sebagai batal, lalu si A mewakilkan ke orang lain. Tak kasihkan si B saja. Tolong kamu batalin X ini. Dia bayar sekian. Kecuali dengan ridha orang yang mewakilkannya. Nah, kemudian yang terakhir ya. Yang nomor 13, sesuai dengan pertanyaan. Hal tajuzul niyabatu fi hajjin nafilah? Bolehkah ada badal untuk haji sunnah? Fil mas'alati khilafun bainal ulama. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa qad ikhtara asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah annahu la tajuzul niyabah illa fi hajjil faridah. Tidak boleh ada haji badal kecuali untuk haji wajib. Ya. Kalau haji sunnah lebih dari sekali, ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada kutipan keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian sebagai jawabannya tentang masalah badal haji. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Afan, izin bertanya di luar kampung ini, Ustaz. Silakan, Bapak. Ada pembeli mau membeli rumah anak dengan cara membeli meminjam uang di salah satu bank konvensional, Ustaz. Tanpa melibatkan penjual. Apakah diperbolehkan yang transaksi seperti ini, Ustaz? Yang kedua, Ustaz. Ini jual belinya objeknya apa, Pak? Rumah, Ustaz. Rumah. Baik. Yang kedua boleh, Ustaz? Silakan. Ana seorang pegawai di salah satu instansi pemerintah, Ustaz. Di dalam aturan kepegawaian, mendapat jatah cuti dan izin yang diberikan per tahunnya, Ustaz. Pertanyaannya, apabila jatah cuti dan izin itu tidak diambil setiap tahun, Ustaz, apakah bisa menutupi kelalaian dalam Ana berdinas, contoh telat datang, mengerjakan pekerjaan pribadi di jam dinas, Ustaz? Baik. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nah. Baik. Saya buat gambaran seperti ini ya, untuk kasus orang yang dia ingin menjual rumah, namun ternyata konsumennya adalah orang yang mau mengambil KPR di bank. Anda dengan developer atau nasabah dengan developer melakukan akad, dan ini boleh. Lalu dalam akad ini dimediasi oleh notaris satu. Ya. Dimediasi oleh notaris satu. Kemudian berikutnya nasabah melakukan akad dengan bank. Dengan bank. Lalu ini dimediasi dengan notaris 2. Nah, ini adalah notaris bank. Nah, antara notaris 1 dan 2 nanti akan saling berhubungan untuk penyerahan barang bukti. Nah, bank biasanya kalau seperti ini bisa percaya, sehingga Anda hanya bersinggungan dengan pihak nasabah saja, tanpa bersinggungan dengan pihak bank. Insya Allah kalau seperti ini diperbolehkan. Ya, jadinya ada 2 notaris dong, Pak. Ya, idealnya seperti itu. Andaikan bisa 1 notaris dan Anda tidak ikut campur dalam kegiatan kredit yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan jam kosong yang kemudian Anda gunakan untuk kerja, apakah itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan ketika Anda telat masuk kerja dan seterusnya. Kalau memang aturannya berlaku seperti itu, insya Allah menutupi. Sehingga misalnya bagi yang tadi telat, tolong nanti setelah jam 5 kerja lagi, nutupi kekurangan karena dia tadi telat. Insya Allah gak apa-apa kalau kayak gini, karena ada kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, hukum asalnya harus sesuai dengan jam kantor yang ada. Tidak boleh pulang lebih cepat atau datang terlambat. Karena jika itu dilakukan, maka berarti dia melanggar hak perusahaan. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.